Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi Ahad 16 Oktober 2016 bertepatan dengan 15 Muharram 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Mutiara Iman. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio dalam acara Mutiara Iman. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Mawa'id As-Sahabah dengan tema Nasihat Sahabat Mu'ad bin Jambal tentang ilmu. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Mawa'id As-Sahabah ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Ahad pukul 08.30. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala 'azza min qa'il fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي وَإِيَّاكُمْ أَجْمَعِينَ. Berbahagia dan bersyukur kita di hari yang cukup mendung ini, Allah masih memberikan kita semangat al-hamasah dan juga ghirah lima hari millah. Dan juga kita bersyukur bahwa diberikannya nikmat sehat dan sempat, yang dengan kesehatan itu kita masih memiliki pendengaran yang baik untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang selalu mengajarkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah agar menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan yang akan didapat seorang hamba di akhirat kelak. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian kitab kita, Mawa'idus Sahabah, nasihat-nasihat para sahabat Nabi. Dan sampailah kita pada pagi kali ini, nasihat sahabat yang mulia, Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dan seperti biasa, sang muallif selalu dimulai penulisan nasihat dari setiap sahabat itu dengan biografi singkat. Maka beliau katakan di sini adalah Mu'adun min fuqaha'i ashabin nabiyyi wa khassatihim. Mu'ad adalah termasuk dari ahli fikih dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khassatihim, dan orang-orang khusus yang memiliki keistimewaan tersendiri. Bal idza dzukiral ulama min as-sahabah kana fi muqaddimatihim. Bahkan jika disebutkan ulama dari kalangan sahabat, maka Mu'ad ibn Jabal lah yang namanya pertama kali disebut. Syahidal Aqabata ma'as sab'ina minal ansar. Beliau ikut berperang. Ikut menyaksikan Bai'atul Aqabah bersama 70 orang dari kalangan Ansar. Aslama wa huwa ibnu 18 sana. Beliau masuk Islam di saat beliau masih belia, umurnya baru sekitar 18 tahun. Walamma aslam kana yaksiru asnama bani Salimah. Huwa wa Tha'labatu ibnu Anamah wa Abdullah ibn Unais. Dan ketika beliau masuk Islam, saking semangatnya beliau, beliau bersama dua orang sahabat lainnya mampu menghancurkan berhala-berhala dari Bani Salimah bersama sahabat yang disebut Tha'labah ibn Anamah dan Abdullah ibn Unais. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahu wa baina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mempersaudarakan Rasulullah mempersaudarakan Mu'adz ibn Jabal dengan Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau datang di kota Madinah. Wa syahida Badran wa huwa ibnu 20 aw 21 sana. Pada saat terjadinya perang Badar, beliau ikut dan umur beliau saat itu baru sekitar 20 atau 21 tahun. Ustaz, antum berapa umurnya? 23. Masya Allah. Beliau udah 21 udah ikut perang ya. Masya Allah. Antum udah ikut perang? Belum. Orang hawa nafsu. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat mulia ini di usia yang sangat belia sudah ikut berperang. Wa syahida aydan Uhudan wal Khandaq wal masyahida kullaha. Dan beliau ikut andil atau memiliki peran dalam perang Uhud dan juga perang Khandaq atau yang dikenal dengan perang Parit. Wal masyahid kullaha, dan seluruh peperangan yang di ikut sertakan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara bi annahu atau ushtuhira bi annahu a'lamul ummati bil halali wal haram. Beliau dikenal di kalangan sahabat atau bahkan secara keseluruhan dari umat Nabi Muhammad orang yang paling paham mengenai yang halal dan yang haram di dalam kitabullah wa sunnati rasulih. Kita lanjutkan. Wa kana ibnu Mas'udin yusammihi al-ummata al-qanit. Dan Ibnu Mas'ud memberi gelar kepada Mu'adz ibn Jabal sebagai al-ummah al-qanit. Al-ummah di sini maknanya bisa banyak, namun yang dimaksud di sini adalah al-imam, seorang pemimpin. Al-qanit artinya al-khadi, al-khashi' dan al-muti', orang yang tawadu, kemudian khusyuk dan taat kepada Allah. Kana min afdhari syababil ansar hilman wa haya'an. Beliau orang yang paling memiliki keutamaan dari kalangan pemuda-pemuda Ansar dalam hal hilman wa haya'an, kelemah lembutan dan rasa malu. Masya Allah. Meskipun beliau memiliki rasa malu yang tinggi, lembut, namun nyatanya di usia 21 tahun sudah ikut berperang. Wa badlan wa sakha'an, dan juga memiliki keutamaan yang lebih dari bila dibandingkan dengan pemuda-pemuda Ansar lainnya dalam hal badlan, mencurahkan kesungguhan, wa sakha'an dan kedermawanan. Wadi al-wajhi, wadi al-wajhi itu adalah sifah musyabbahah likasratil wudu. Wajahnya bercahaya karena sering berwudu. Akhalal ainaini, selalu memakai alkohol atau dalam bahasa kita celak dalam untuk matanya. Barraqas sanaya, sanaya itu gigi seri. Barraq artinya berkilau, artinya putih giginya. Jamilan wasiman, rupawan tampangnya atau bahasa sekarang ganteng. Ardafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu fa kana radifahu. Beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah dan selalu menjadi orang yang sering dibonceng oleh Rasulullah. Wa syayya'ahu an-nabiyyu mashiyan fi makhrajihi ila al-Yaman wa huwa raqib. Dia pernah diantar, beliau ini Mu'adz ibn Jabal pernah diantar diiringi oleh Rasulullah saat hendak keluar diutus ke negeri Yaman. Wa tuwaffiyan nabiyyu wa huwa 'amiluhu 'ala al-Yaman. Dan ketika Nabi wafat, beliau masih menjabat utusan sebagai utusan di negeri Yaman. Walam yuqib, dan tidak ada yang menggantikannya. Bagaimana beliau meninggal? Maka dikisahkan dalam kitab ini secara singkat bahwa beliau mata bi ta'un amawas bisyam syahida. Beliau meninggal karena sakit atau terkena paparan sakit ta'un di sebuah daerah yang disebut Amawas di negeri Syam. Amawas itu kalau kita buka Wikipedia yang berbahasa Arab, maka di sana Qaryatun Filastiniyah, sebuah desa di daerah Palestina. Nah, beliau meninggal terkena ta'un di masa kepemimpinan Umar ibn Al-Khattab. Wa huwa ibnu 38. Beliau saat itu ketika meninggal sudah berusia atau baru berusia 38 tahun. Masya Allah, masih muda ya. Wa qila 3, atau bahkan ada yang mengatakan 33 atau 34. Innahu Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari thumma al-Khazraji imamul fuqaha wa kabirul ulama. Beliau adalah Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari thumma al-Khazraji. Jadi beliau ini memiliki dua marga dari dua kabilah yang dulu terkenal di masa jahiliyah sering berperang, Aus dan Khazraji. Karena di sini dikatakan Amr ibn Aus al-Ansari thumma al-Khazraji. Imamul fuqaha, seorang pemimpin dari para ahli fikihnya sahabat. Wa kabirul ulama, dan pembesar, tokoh besar dari kalangan ulama. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Demikian biografi singkat mengenai Mu'adz ibn Jabal. Dan di sesi yang pertama ini kita bacakan terlebih dahulu nasihat beliau yang pertama sekaligus cukup panjang nasihatnya. Sang mu'alif memaparkan, Laqad dhahara atharul ilmi ala syakhsiyati Mu'adzin radhiyallahu anhu fi mawa'idhihi allati sanadhkuru ba'daha. Sungguh telah nampak bias-bias cahaya ilmu dari kepribadian Mu'adz bin Jabal dalam nasihat-nasihatnya yang akan kita sebutkan sebagian di antaranya. Wa min dzalika hadhihi al-maw'idatul balighah fil hathi 'ala ta'allumil 'ilm. Di antaranya adalah nasihat beliau tentang motivasi untuk belajar ilmu atau menuntut ilmu. Wa bayani thamaratihi fid dunya qabla al-akhirah. Dan di dalamnya juga ada penjelasan buah atau hasil dari menuntut ilmu di dunia sebelum di akhirat. Haitsu yaqul, di mana beliau berkata, ta'allamu al-ilm, pelajarilah ilm. Fa inna, kita artikan nanti setelah kita bacakan karena cukup panjang. Fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khasyatun wa talabuhu ibadatun. Wa mudzakaratuhu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun li annahu ma'alimul halali wal haram wa manaru ahlil jannah wal unsu fil wahsha was sahibu fil ghurbah wal muhaddithu fil khalwa والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله تعالى به أقواما wa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa a'immata tuktabasu atharuhum wa yuktada bi fi'alihim wa yuntaha ila ra'ihim targhabul malaikatu fi khullatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum wa yastaghfiru lahum kulla ratbin wa yabis hatta al-hitanu fil bahri wa hawammuhu wa siba'u at-tayri wa an'amuhu li anna al-ilma hayatul qulubi min al-jahl wa misbahul absari min adh-dhulm yublagu bil ilmi manazilul akhyar wad darajatul ulya fid dunya wal akhirah wat tafakkuru fihi yu'dalu bis siyami wa mudarasatuhu bil qiyam bihi tusalul arham wa yu'rafu al halalu min al haram imamul ummali wal amalu tabi'u yulhamahu as-su'ada wa yuharrimu wa yuhramuhu al-ashqiya. Ikhwani fid din azani wa iyyakum ajma'in. Dari mau'idah yang cukup panjang ini, nampaknya kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua, kita terjemahkan dan kita beri tambahan mengenai dalil-dalil lainnya dari Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Ahmad Ru'yatina LC dari tema nasihat sahabat Mu'ad Ibn Jabal tentang ilmu. Dan tadi sudah Ustadz bacakan hadisnya tentang nasihat tersebut, dan insya Allah akan kita lanjutkan di sesi yang kedua nanti. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

berusaha berbentuk sedekah, kemudian jihad, tasbih dan lain sebagainya. Wa badlahu li ahli qurbah, dan mencurahkan kesungguhan untuk pemilik ilmu adalah sebuah qurbah, pengorbanan, pendekatan diri kepada Allah. Karena dia adalah alat untuk mengetahui yang halal dan haram, agar lebih singkat saya artikan secara langsung, dan menara dari atau mercusuar dari penghuni surga. Kemudian dia ada juga, dia adalah menuntut ilmu itu adalah kejinakan jiwa di saat jiwa kita sedang al-wahsyah, sedang buas, artinya sedang liar. Jadi orang yang menuntut ilmu itu jiwanya akan lebih tenang tentunya. Dan dia adalah teman di saat kita merasa atau di dalam keterasingan. Kemudian teman bicara saat kita sendirian. Kemudian sebagai penunjuk jalan di saat senang maupun susah. Kemudian sebagai senjata bagi musuh-musuh kita, tentu dalam kategori permusuhan dalam bentuk pemikiran. Kemudian perhiasan bagi teman-teman kita, kerabat kita. Jadi orang yang berilmu itu bagi orang yang berteman dengannya sebagai perhiasan sesungguhnya. Kemudian Allah mengangkat dengan ilmu itu banyak kaum dan menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai pemimpin dan komandannya. Artinya dengan ilmu maka suatu kaum itu akan menjadi pemimpin dalam kemajuan dan lain sebagainya, kebaikan. Tuktabasu atharuhum, akan dikutip warisan-warisan mereka dan diikuti atau ditiru perilaku mereka, para penuntut ilmu. Wa yuntaha ila ra'ihim, dan pendapatnya dijadikan referensi akhir, artinya dijadikan rujukan utama di sini maksudnya. Kemudian targhabul malaikatu fi khullatihim, malaikat sangat ingin khullah dari mereka. Khullah itu artinya sadaqah dan mahabbah, ingin menjadikan mereka teman dan mencintai mereka. Dan kemudian mereka ingin sekali menyentuh mereka, ya ini para penuntut ilmu, malaikat ingin menyentuh mereka dengan sayap-sayap mereka. Kemudian memintakan ampun bagi mereka sampai ikan-ikan di lautan dan hewan-hewan kecil lainnya seperti plankton misalnya, itu memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Kemudian siba'u thayr wa an'amuhu, kemudian binatang buas dari kalangan burung, juga hewan ternak memintakan ampun untuk kita. Karena ilmu itu adalah tanda hidupnya hati seseorang dari kebodohan, dan cahaya bagi pandangan kita dari kegelapan. Dan dengan ilmu itu kita akan sampai kepada manzilah atau posisi al-akhyar, orang-orang pilihan. Kemudian juga kita akan sampai dengan ilmu itu derajat yang ulia, yang paling tinggi di dunia dan akhirat. Kemudian poin-poin terakhir dikatakan di sini, at-tafakkur fihi, berpikir untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam ilmu syariat. Yang kita bicarakan ilmu di sini, yang dibicarakan oleh nasihat Mu'ad ibn Jabal, tentu ilmu syariat ya, ilmu berkaitan dengan ad-din. Berpikir dalam masalah syar'i, masalah fikih misalnya, itu adalah yu'dalu bisiyam, disamakan pahalanya dengan puasa sunnah. Wa mudarasatuhu bil qiyam, bahkan mempelajarinya juga sama dengan qiyamul lail. Bihitu solul arham, dengan ilmulah orang akan tersambung, terkoneksi silaturahimnya, tersambung. Wa yu'rafu al-halalu minal haram, dan tentu diketahuilah dari mempelajari ilmu itu mana yang halal dan yang haram. Imamul ummal, orang yang punya ilmu itu akan menjadi pemimpin bagi orang yang beramal, sedangkan amal sebagai pengikutnya. Yulhamahu su'ada, dan menjadi ilham bagi orang-orang yang akan senang di dunia dan di akhirat. Dan tentu orang-orang yang menjauhi ilmu itu akan diharamkan dari kesenangan. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu ini sudah cukup banyak dan panjang diterangkan dari nasihat ini. Namun bagaimana dengan kesesuaiannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Yang pertama, bahwa al-ilmu itu adalah muhadzib lin-nafs, mendidik jiwa kita. Dan bukankah ilmu itu adalah diperintahkan oleh Allah? Dan kalau perintah artinya ibadah. Kita tahu makna ibadah itu ismun jami' likul lima yuhibbuhullahu wa yardahu wa amaru bihi minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Yang disebut ibadah itu kalau ada perintahnya dari Allah, kemudian Allah ridho terhadap perbuatan tersebut atau ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi enggak mesti ibadah mahdhah. Maka thalabul ilmi ini masuk kategori ibadah. Karena ada perintahnya fa'lam di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi akan membentuk jiwa yang terdidik. Tahdzib, muhadzibun li nafsi. Berilmulah kalian, artinya berpendidikanlah kalian. Tapi di sini dalam ayat ini konteksnya adalah ilmu syariat. Yang pertama harus diketahui adalah mengenai tauhid. Jadi berilmulah yang pertama kali dengan ilmu tauhid. Wastaghfir li dzambik, baru kalian meminta ampun. Sufyan ibn Uyainah mengatakan fa amara bil amali ba'dal ilm. Di sini kita diperintahkan beristighfar, beramal, berucap setelah kita mengetahui siapa Allah itu. Ilmu dulu baru amal. Yang kedua, bahwa ilmu itu adalah nurul basirah, sebagai cahaya dalam untuk pandangan kita. Bagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Hajj atau surat Ar-Ra'd ayat 19. Afamay ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Allah mempertanyakan, apakah orang yang mengetahui ayat-ayat yang turun, artinya yang paham terhadap Al-Qur'an dan sunnah-sunnahmu adalah sebuah kebenaran, apakah sama dengan orang yang tidak mempelajari, orang yang buta? Artinya orang yang mengetahui ilmu syariat itu adalah orang yang melihat, sedangkan orang yang tidak mengenal, tidak mempelajari ilmu syariat, tidak mengenal Allah, itu disebut orang buta. Maka dia tidak memiliki cahaya dalam pandangannya. Dan ingat bahwa yang buta itu, yang gelap itu tidak bisa melihat kadang bukan cuma mata tapi hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang buta itu adalah tidak hanya buta mata, tetapi yang buta itu justru hati kita kadang. Yang ada di dalam dada kita. Orang kalau sudah buta hati, jauh dari ilmu syariat, maka menjadi buta juga. Maka mari kita menjadi orang-orang yang selalu getol, selalu sabar untuk terus mendengarkan di antaranya Radio Ismail ini. Meskipun sedikit yang kita dapat, tetap ilmu syariat itu sebagai pedoman bagi hidup kita. Berikutnya, bahwa menuntut ilmu itu adalah mewariskan al-khasyah. Tadi juga sempat disinggung bahwa kalau ta'allumuhu lillahi khasyah oleh Ibnu Mu'ad bin Jabal. Di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Diawali dengan kalimat innama yang dalam kaidah ilmu nahwu maupun sharaf atau bahkan mungkin balaghah, bahwa innama itu tufidu al-hasr, yang berfungsi sebagai pembatas. Hanya ulama sajalah yang takut kepada Allah. Dan juga bermakna bahwa kalau orang ingin takut kepada Allah, maka berilmu. Nah, makanya wajar kalau pelanggar dan pelaku maksiat rata-rata orang awam yang tidak mengerti hukum halal dan haram. Begitu. Jadi makna ayat ini, berilmulah agar kau takut kepada Allah. Dan yang disebut ulama itu hanya orang yang takut kepada Allah seharusnya. Karena nyatanya juga kita dapati ada orang-orang yang disebut tokoh yang mempunyai gelar, kalau kata orang Betawi gelarnya bererot. Bererot itu berjejer. Saking banyaknya. Iya, tetapi nyatanya dia membela kekufuran. Nah, banyak sekali dia tidak takut kepada Allah. Bahkan dia berani menghina ulama demi membela orang yang menghina Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang disebut ulama itu yang takut kepada Allah. Kemudian di dalam surat Al-Isra Allah katakan, Allah firmankan, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adkani sujjada. Ini ciri khas orang yang diberi ilmu oleh Allah di zaman-zaman terdahulu itu. Kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka itu, mereka yakhiruna lil adkani sujjada, tertunduk takut kepada Allah. Kalau sekarang ayatnya sudah jelas aja malah dipermainkan, bahkan menghina orang yang memberi tafsirnya. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka selalu memuji Allah, bertasbih kepada Allah dan mengatakan bahwa janji Allah itu mesti akan ditepati. Sekali lagi mereka tertunduk, ya, takut kepada Allah, bahkan menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Ini berkaitan dengan orang alim. Dan ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berdampak pada takutnya seorang alim kepada Allah. Kemudian yang perlu kita ketahui pula bahwa selain kita rajin menuntut ilmu, radio didengerin, ustadz didatengin, masjid dikunjungin, kita perlu berdoa. Bukankah Allah mengajarkan kita dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, wahai Allah, tambahkan aku ilmu. Artinya apa? Jangan modal semangat saja tapi lupa pada Allah. Tanpa ingat bahwa yang memberi ilmu itu Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan Allah tidak akan memberikan cahaya itu pada pelaku maksiat. Maka bagi para penuntut ilmu hendaknya menjauhi maksiat sekecil apapun karena dapat mengurangi cahaya ilmu. Al-Imam Al-Qurtubi menambahkan, falau kana syai'un asrafu minal ilmi la amara nabiyahu an yas'ala al-mazida minhu kama amar an yastazida minal ilm. Seandainya ada hal lain yang lebih berharga daripada ilmu, maka dalam surat Thaha ayat 114 ini Allah pasti juga akan memerintahkan minta Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad agar meminta tambahan selain ilmu. Tapi nyatanya Allah hanya memerintahkan ilmu saja yang minta untuk ditambah. Artinya yang berharga kata Al-Imam Al-Qurtubi itu adalah hanya ilmu. Kemudian bentuk perjuangan kita dengan ilmu adalah dengan menebarkan ilmu itu, menerangkan ilmu itu, termasuk di hadapan orang-orang yang menebarkan syubhat. Ini bagian dari dakwah dan pahala yang dihasilkan dari ilmu. Yaitu apa? Jihadul munafikin bil ilm. Menjihadi orang munafik dengan ilmu. Dalam surat Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Nabi memerintah, Allah memerintahkan Nabi untuk berjihad kepada orang kafir dengan Al-Quran. Artinya dengan ilmu. Jihad dan kabiro disebut jihad yang besar. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Demikian saja beberapa tambahan mengenai keutamaan ilmu, keutamaan alim dan talabatul ilm serta hasil dari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Ismail Radio untuk bergabung memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustadz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar Ustadz, Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, alhamdulillah sudah sangat banyak sekali tempat-tempat untuk menuntut ilmu, Ustaz. Namun bersamaan dengan hal tersebut, masih banyak sekali orang yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, khususnya para pemuda yang masih banyak yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, Ustaz. Bagaimanakah sikap kita menghadapi kondisi zaman yang seperti ini, Ustaz? Dan apa nasihat Ustaz untuk para pemuda yang masih senang dengan hal-hal yang sia-sia, Ustaz? Baik. Berkaitan dengan zaman kita yang memang disebut zaman hedonisme, yang semuanya bermuara pada kenikmatan sesaat, maka sikap kita, kalau ditanya sikap kita, pertama menjauhi dalam artian bukan memusuhi ya, menjauhi faktor-faktor yang dapat menjerumuskan kita dalam kelalaian oleh hedonisme ini. Artinya kita coba misalnya berteman dengan orang-orang yang memang sibuknya nuntut ilmu syar'i. Jangan suka nongkrong di, maaf, pos ronda misalnya, hanya mainin gitar sambil main gaple atau main kartu apalah itu namanya. Itu kan semuanya bagian dari mala ya'ni. Sedangkan Rasulullah berkata, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Di antara sebagian besar tanda kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan yang tidak berguna. Nah, maka yang tidak berguna itu kita ganti dengan tholabul ilmi. Sudah jelas tadi kita jelaskan menuntut ilmu itu sebagai jihad. Menuntut ilmu itu pahalanya kalau kita ulang-ulang pelajarannya seperti tasbih, seperti siam, sunnah, seperti qiyamul lail. Maka sikap kita ya menjauh dari hal-hal yang selain tholabul ilmi. Berteman dengan orang-orang itu ya. Iya, menjauhi dari berteman yang tidak mengarahkan kita kepada menuntut ilmu. Yang berikutnya nasihat kita untuk saya dan para pemuda, karena saya juga masih muda, Ustaz, Masya Allah. Untuk kita semua, pertama harus kita sadari tujuan kita hidup tuh apa sih sebenarnya. Emangnya kita mau hidup begini terus, mau poya-poya terus, mau hedonisme terus? Jangan berkata yang pernah kita sampaikan, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Kelapa masih muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Jangan begitu. Kalau udah tua baru nuntut ilmu, baru ke masjid. Nuntut ilmu di saat umur sudah tua itu nyebut alif sekarang benar, besok udah beda lagi, kan begitu. Jadi jangan merasa ah nanti aja jadi orang soleh, jadi penuntut ilmu itu kalau sudah pensiun saja. Nah, makanya mumpung masih muda, kesehatan dan kejernihan berpikir masih diberikan oleh Allah, ya gunakan itu untuk yang bermanfaat. Anda nggak kita nggak bakal rugi kok kalau kita habiskan untuk menuntut ilmu. Jangan takut saya nanti jadi nggak bisa menikmati hidup dong kalau nuntut ilmu. Siapa bilang yang namanya kenikmatan hidup kalau diukur hanya dalam bentuk kenikmatan yang membawa madarat dan maksiat, itu sebenarnya bukan kesenangan, itu justru banyak efek buruknya. Minum narkoba, minum miras, narkoba, senang semua itu kan. Maaf, berzina misalnya, itu kan kesenangan semua, tapi akibatnya apa? Kesengsaraan, bahkan ada yang dipenjara. Bukankah itu kesengsaraan? Makanya yang sesaat itu kita tinggalkan. Mari yang masih muda, manfaatkan potensi saya, kita, dan Anda semua untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk dari pendengar, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memakan makanan yang diberi oleh tetangga kita yang non muslim atau nasrani? Dan benarkah membunuh cicak itu mendapat pahala? Dari Ibu Raihanah di Jakarta. Tafadhal Ustaz. Baik, kalau makanan itu ya, yang pertama berkaitan dengan makanan ahli kitab, yaitu umat nasrani dan Yahudi, maka wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum. Tak, makanan mereka itu halal bagi kita, bagi kalian, bagi umat Islam. Tetapi yang perlu diperhatikan, misalnya makanan itu apakah memang disajikan untuk ibadah atau ritual mereka khusus atau tidak. Nah, kalau yang seperti ini jangan diterima, karena itu bagian ibadah mereka. Kalau kita ikut makan sama saja, kita bagian dari mereka. Tapi kalau sifatnya dia lagi banyak, dia lagi ada acara arisan, ada berlebihan dikasih ke kita, ya nggak masalah gitu. Yang kedua, masalah apa, cicak ya? Iya, membunuh cicak. Masalah cicak ini memang ada riwayatnya. Di antaranya di Sahih Muslim, kemudian juga Sunan Abu Daud dan Jami' At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Yang dimana di dalamnya itu kalau orang membunuh pahala kata Nabi maka pahalanya kada wa kada. Kemudian dalam Sahih Muslim, barang siapa yang membunuh cicak satu kali pukulan maka baginya 100 kebaikan. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat milik Al-Imam At-Tabarani misalnya, hadis Aisyah mengatakan barang siapa yang membunuh cicak maka Allah akan menghapuskan 7 kesalahan atasnya. Mudah-mudahan ini sebagai dalil yang jelas bahwa bolehnya membunuh cicak. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Ruyatina LC untuk Ibu Raihanah di Jakarta. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustadz, dari pembahasan kita pada pagi hari ini telah Ustadz sebutkan bahwa banyak sekali ya keutamaan ilmu dan menuntut ilmu itu sendiri. Namun masih banyak kaum muslimin yang tidak semangat untuk menuntut ilmu. Apakah hal-hal yang menyebabkan hal tersebut, dan apakah ada trik-trik khusus agar kita mempunyai semangat untuk mendapatkan ilmu? Baik, yang menyebabkan kita masih berpaling dari ilmu itu banyak. Di antaranya karena jelas hubbud dunianya berlebihan, cinta terhadap dunia. Cinta dunia ya. Dunia itu dalamnya gampangnya ada tahta, wanita dan harta. Kalau kita terlalu sibuk dengan hal ini, ya udah. Gampangnya kayak gini, kayak ada orang yang sibuk kerja di pabrik dari pagi sampai sore, otomatis untuk keluarganya sedikit. Iya. Lah begitu juga dengan orang yang sibuk mencari dunia, pasti juga sibuk dari melupakan akhiratnya, apalagi nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu itu dalam al-hikam atau mutiara hikmah dari para ulama dibutuhkan tulus zaman. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Namun yang perlu kita pahami, waktu yang panjang itu bukan berarti dari pagi harus sampai malam, enggak. Artinya di sini perlu kontinuitas. Walaupun sehari cuma sejam kita dengerin Radio Ismail misalnya, atau datang ke masjid seminggu sekali, nah itu sudah termasuk nuntut ilmu. Maka sekali lagi tadi penyebabnya adalah terlalu berlebihan mencintai dunia. Boleh saja kita menyenangi istri, itu sudah sunnah kauniyah kita. Menjadi sunnatullah kita zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Kita memang sudah dihiasi dengan nafsu yang cinta terhadap wanita dan harta. Namun Islam selalu memberikan rambu-rambu dan apa namanya rem ya agar tidak terlepas kontrol. Maka mencintainya dalam ranah atau dalam jalur yang benar, yaitu untuk ibadah. Maka motivasinya selain penyebabnya, hendaknya kalau kita mencintai dunia ini, kita dasarkan cinta ini kepada akhirat sehingga tidak lupa terhadap menuntut ilmu. Jadi penyebab sekaligus solusinya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, tafadhal. Ya, baik, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa menuntut ilmu itu pertama perintah dari Allah. Yang kedua, melakukannya adalah ibadah yang ma'jur, yang mendapatkan pahala bahkan besar. Yang ketiga, menuntut ilmu itu membuat derajat orang itu meninggi. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beriman dan berilmu itu maka diangkat derajat kita. Kemudian dengan ilmu kita menjadi orang yang takut akan melanggar perintah Allah dan juga melanggar larangannya. Maka dengan ilmu kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Ruyatinah LC yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.